setelah ku dapatkan penggantimu. Kini hatiku tertutup untukmu. Cukup sudah penderitaanku. Mengapa dulu kau tinggalkan diriku tanpa pesan apapun padamu?